الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih bab maja'a fit tatayyur, bab tentang tatayyur, menganggap sial atau untung karena melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu, menyandarkan suatu sebab yang disandarkan kepada sebab yang bukan sebabnya. Allah jadikan sebagai sebab. Telah sampai kepada bab hadis yang pertama dalam bab ini. Kita ulang kembali hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada penyakit yang datang dengan sebab penyakit itu sendiri, tapi semuanya sebab yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Walatiyarata, dan tidak pula adanya tatayur, menganggap sial karena melihat, mendengar, mengetahui sesuatu. Walahammah, dan tidak pula adanya suara burung hantu itu sebagai sebab kematian seorang. Walasofara, dan tidak pula adanya bulan Sofar sebagai bulan datangnya petaka. Kita telah selesaikan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin pada makna wala safara wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula di dalam hadis Anas ibni Malik, firra minal majdum firaraka minal asad, firra, larilah kamu, minal majdum, dari penyakit majdum, penyakit yang itu bisa menyebabkan orang lain kalau dekat dengannya ikut menjadi sebab datangnya sakit, seperti ta'un, larilah kamu darinya, firaraka minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Hadis rawahul Bukhari, hadis dikeluarkan Imam Bukhari. Nah, disebutkan di situ wa akhrajahu Ahmad, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tib, di dalam kitab beliau. Apa makna hadis ini? Kita disuruh lari dari sebuah penyakit yang bisa mendatangkan dengan sebab itu penyakit, sebagaimana kita lari dari singa. Al-majdum maradun khabis mu'iddun ma'iddin mu'iddin bisur'atin wayatlahu sahibah. Judam adalah sebuah penyakit yang khabis, yang kotor, yang penyakit tersebut bisa cepat menjadikan yatlih, binasa orang yang mendapatkan sakit itu. Hatta qila innahu at-ta'un, sehingga dikatakan oleh para ulama judam ini termasuk daripada ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menanyakan kepada Nabi SAW apa itu ta'un hakikatnya. Maka Rasul SAW mengatakan innaha, sesungguhnya yang namanya ta'un merupakan azabun kana yab'athuhullahu ala man yasha'u min ibadih. Ta'un adalah sebuah azab, azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ja'alahu Allahu rahmah lil mu'minin. Walaupun itu azab yang Allah kirimkan, namun sebagai rahmat bagi orang mukminin. Bagi orang mukmin yang mendapatkannya itu merupakan rahmah. Naam, rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa' fit ta'un. Maka tidak ada seorang tertimpa ta'un. Fayamkusu fi baladih. Dia bersabar tinggal di negerinya, tidak keluar. Sabiran muhtasiba, dia sabar mengharap pahala sabar. Maka ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lah. Dan dia mengetahui bahwa penyakit yang menimpa dirinya itu tidak lain, ma katabahu Allahu lah, itu sudah dicatat untuknya, ditakdirkan menimpanya. Dia sabar. Maka kata beliau, mislu ajri syahid, matinya seperti mati orang syahid. Hadis rawahul Bukhari. Jadi judam ini sebagian ulama mengatakan itulah ta'un. Kalau itu ta'un, maka fal amru bil firar minal majdum kaila taqa al adwa. Diperintahkan untuk lari dari penyakit tersebut, majdum tadi, supaya tidak tertimpa penyakit yang menimpa ilaika kepada anda. Anda tidak mendapatkan nasib seperti orang tersebut. Maka dalam hadis ini, larilah kamu dari penyakit jadam, fihi isbatu taksir al-adwa. Berarti Nabi SAW menetapkan adanya pengaruh penyakit yang bisa mendatangkan sakit pada orang lain. Maka disuruh lari. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab di zaman beliau menjadi Amirul Mukminin, maka beliau hendak mengirimkan beberapa personil pasukannya ke Syam. Maka terdengar berita di kota Syam sedang mewabah. Mewabah penyakit ta'un. Maka Umar bin Khattab menunda keberangkatan pasukan ini, ijtihad beliau, karena beliau tidak mendengar suatu hadis. Maka beliau pun bermusyawarah dengan para kibaru sahabah. Barangkali ada di antara mereka yang mendengarkan hadis dari Nabi tentang ta'un. Maka Abdurrahman ibni Auf ketika datang menemui, mengkhabarkan kepada mereka, maka Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu bersabda, qala an-nabiyyu, saya mendengar Nabi kalian bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu ilaih. Kalau kalian mendengar di sebuah negeri sedang mewabah penyakit ta'un, fala tuqaddimu ilaih, jangan masuk ke negeri itu. Nah, wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila telah menimpa di sebuah negeri, wa antum fiha, namun kamu tinggal di negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu, jangan kalian keluar dari negeri tersebut, lari darinya. Hadis ini menunjukkan bahwa ta'un sebuah wabah yang bisa menjadi sebab suatu kaum mendapatkan musibah tersebut bila berkumpul dengan mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing untuk lari darinya. Maka ditanyakan kepada Umar, kenapa demikian Umar? Nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari sebuah takdir menuju takdir yang lain. Takdir yang dimaksud, kalau kita berkumpul dengan orang yang terkena ta'un, kita khawatir ikut terkena dengan mereka. Dan kita lari dari takdir tersebut menuju takdir yang lain. Apa itu? Kita selamatkan diri kita. Ijtihad Umar didukung oleh Abdurrahman ibni Auf dan dibawakan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis tadi ditetapkan adanya pengaruh penyakit bisa menjadi sebab orang lain yang ketika itu sehat bisa ikut terkena sakit. Namun pengaruh tersebut taksiruha laisa amran hatmiyan. Namun pengaruh tersebut bukan perkara yang pasti. Bukan perkara yang pasti. Kenapa? Bukan dikatakan pengaruh yang pasti, bihaitsu takunu illatu fa'ilah, di artinya illat penyakit tersebut bukan sebagai semata-mata pelaku datangnya penyakit. Maksudnya, penyakit tersebut bukan sebagai fa'ilah pelaku datangnya penyakit tersebut. Wa amara Nabi sallallahu bil firar, dan Nabi memerintahkan orang itu lari dari penyakit yang bisa menjadikan orang yang sehat ikut sakit. Wa anna la yuridu mumarrid ala musah min babi tajannubil asbab, bahwasanya tidaklah dibolehkan yuridu mumarrid mendatangi orang yang sakit, ala musah, atas orang yang sehat, min babi tajannubil asbab, hanya sebagai upaya menjauhi sebab. La min babi ta'sil asbab binafsiha, bukan dari pintu pengaruh sebab itu sendiri. Maksudnya, kalau berbicara sebab, betul, penyakit itu kadang bisa menjadi sebab orang lain terjangkit penyakit tersebut. Namun bukan itu semata-mata sebabnya. Fal asbab la tu'assir binafsih, sebab tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Itu betul sebab, tapi dia tidak akan berpengaruh dengan sendirinya kalau pencipta sebab yaitu Allah tidak menakdirkan. Lakin yanbahi lana an natajannaba al asbab allati takunu sababan lil bala. Namun bagi kita agar menjauhi apa itu sebab-sebab yang bisa menjadi sebab datangnya petaka. Sudah jelas taun wabah bisa menjadi sebab wabah itu menimpa diri kita. Sudah tahu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, jangan dekat-dekat. Kenapa? Itu bisa menjadi sebab. Walaupun bukan itu saja penyebabnya. Sebagaimana contohnya dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulku bi aydikum ila tahlukah." Wala tulku, janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ila tahlukah, kepada kebinasaan. Kalau kita tahu sebab itu bisa mendatangkan kebinasaan, jangan dekat-dekat. Jangan melakukannya. Kita sudah tahu rokok itu bisa menjadi sebab sekian banyak kerusakan. Dari mulai asapnya, dari mulai penyakit-penyakit yang ditimbulkan darinya berdasarkan dari penelitian orang yang mengetahuinya. Maka kalau kita tahu itu sebagai sebab, wah ini bisa menjadi sebab salah satu penyakit A misalnya. Kita tahu berdasarkan penelitian orang yang mengetahui hal tersebut. Kita sudah tahu. Maka jangan Anda melakukannya. Wala tulku bi aydikum ila tahluka. Iya. Walaupun sebab kematian itu bukan hanya dari situ. Sebab kerusakan bukan dari itu saja, banyak sebabnya. Maka oleh karena itu dilarang oleh Allah Ta'ala melakukan perkara yang bisa mendatangkan kebinasaan. Wala yumkin ayakula inna Rasul SAW yungkiru ta'thiran al-adwa. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengingkari pengaruh penyakit menular. Tetap ada. Namun bukan itu sebab pokoknya. Li'anna hadza amrun yubtiluhul waqi' wal ahaditsil ukhra. Sebab perkara ini, yakni pengingkaran terhadap penyakit menular dengan sebab penyakit itu semata, diingkari secara kenyataan dan secara hadis yang lain. Fa in qila, kalau dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Qala rajulun, lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, al-ibil takunu sahihah mislud dhiba. Ya Rasulullah, al-ibilu, unta ini, takunu sahihah, unta yang sehat, mislud dhiba, seperti kijang ini. Ini unta sehat, kijang ini juga sehat. Fayadukhulu hal jamal ajrab fayatajarrab. Namun tiba-tiba masuk ke gerombolan unta-unta tersebut, unta yang terkena gudik. Akhirnya apa? Fatajrob. Maka unta-unta yang sehat ikut kena gudik. Faqalan Nabi. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman a'dal ula?" Maka siapa? Maka dari manakah ada datangnya penyakit? Yang maka datangnya penyakit, siapa yang pertama kali mendatangkan penyakit? Yakni anal marad nazala alal awal biduni adwa. Unta yang tadinya sakit tadi siapa penyebab datangnya penyakit? Ya, ditanya oleh Nabi, kalau begitu unta yang pertama kali sakit sebabnya apa? Ya, maka ditanyakan oleh beliau, yang mendatangkan unta itu jadi gudikan tadi itu bukan karena sebab menu tertular penyakit, bal nazala min indillah, bahkan unta yang sudah terkena gudik ini dia tertimpa penyakit itu disebabkan dengan takdir Allah tanpa sebab dong. Bukan karena berdekatan dengan unta yang gudikan, memang dia sudah sakit gudikan, tapi ketika masuk unta yang sehat pada ikut kena gudik. Pertanyaan Nabi, dari mana datangnya unta penyakit yang pertama kali datang kepada unta yang pertama kena gudik, siapa penyebabnya? Ditanyakan oleh beliau, menunjukkan sebab pokoknya itu bukan semata-mata gudik tadi, namun Allah Azza wa Jalla menakdirkan dia terkena demikian. Wa kadzalika idza intaqalal bil adwa. Demikian pula apabila berpindah bil adwa dengan penyakit sehingga penyakit tersebut menular kepada yang sehat, faqad intaqala bi amrillah. Itu semua berpindah dengan sebab perintahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa syai' qad yakunu lahu sabab ma'lum wa qad la yakun lahu sababun ma'lum. Sesuatu kadang diketahui sebab-sebab yang diketahuinya. Namun kadang, kata Syekh, ada sesuatu yang tidak diketahui sebab-sebab secara pasti. Iya. Orang ini sehat-sehat saja, tiba-tiba langsung sakit. Apa sebabnya? Dokter pun tidak tahu. Secara medis tidak diketahui. Pokoknya sakit. Dari sisi keturunannya, mbah kakungnya, mbah putrinya, keluarga besarnya, tidak ada yang penyakit seperti ini. Berarti apa ini sebabnya? Sebabnya ialah tidak diketahui kecuali dengan sebab yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi harus dipahami demikian. Fajarabul awal laisa bisababin ma'luma. Unta yang pertama kali gudikan tadi tidak diketahui sebab secara pastinya. Apakah ada pengaruh gudik, penyakit gudik dari unta yang lain? Tidak, dia memang sudah kena gudik. Wa illa annahu bitaqdirillah, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Fajarabul ladzi ba'dahu lahu sababun ma'lum. Adapun unta yang tadinya sehat lalu terkena gudik, secara pengetahuan diketahui sebabnya karena didekati unta yang gudikan tadi. Berarti diketahui secara ilmiah. Berarti apa? Ada jenis penyakit yang demikian. Sehingga Nabi maknanya tidak kemudian mengingkari tidak ada penyakit menular, bukan. Tapi tidak ada penyakit itu menjadikan sebab pengaruh yang sehat jadi sakit, kecuali dengan takdir Allah. Lakin lau syaa Allah, namun kalau Allah berkehendak, lam yajrab, tidak terkena gudik. Dari 10 unta yang gudikan cuma 4, yang 6 sehat. Berarti bukan semata-mata penyakit menular, memang kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Walihada ahyanan tusabul ibil bil jarab, oleh karena itulah kadang didapatkan unta-unta itu ditimpa kena gudik tadi. Suma yartafi wala tamut, kemudian dia sehat tidak mati. Wa kadzalika taun, demikian pula penyakit yang namanya taun wal kolera, penyakit kolera, amradun ma'diyatun, penyakit penyakit yang sangat membahayakan yang bisa mengantarkan kepada kematian. Waqad tadkhulul bait fatusibul ba'd fayamutun. Kadang ketika datang taun, penyakit kolera mewabah, masuk ke satu rumah semuanya mati. Ya. Kadang demikian. Namun apa? Wa yaslimu akharun wa la yusabun. Namun rumah yang lain, ibaratkan satu kampung, ada satu rumah, dua rumah yang selamat, tidak mati. Padahal itu penyakit kolera atau taun yang tadi bisa menjadi sebab orang lain yang sehat tertimpa. Maka Nabi sekali lagi mengingkari penyakit yang menular bukan maknanya mengingkari demikian. Sebagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi fal insan, maka seorang manusia la ya'tamid 'ala Allah, ya'tamidu 'ala Allah, maka seorang ya'tamidu 'ala Allah hendaklah bersandar hanya kepada Allah. Bersandar hatinya hanya kepada Allah, wa yatawakkalu 'alaih, dan bertawakal hanya kepada-Nya. Naam. Artinya kalau kita tahu itu penyakit menular, qadarullah menimpa di sebuah negeri. Tadi disebutkan dalam hadis Abdurrahman dari Aisyah, kalau kamu di suatu negeri tertimpa taun, jangan keluar. Bersabar. Bisa jadi kita tidak terkena tuh. Walaupun yang lain mati kita selamat, mungkin, mungkin. Kalau begitu, bersandarlah hati hanya kepada Allah. Yang lain semuanya mati, antum satu keluarga selamat. Mungkin? Sangat mungkin. Kalau begitu, bersandarnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada yang lainnya. Iya. Bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Qad ruya anna Nabi, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun majdum. Datang kepada beliau laki-laki yang terkena penyakit majdum, kusta atau apa sejenisnya. Fa akhadha biyadihi. Maka beliau mengambil dengan tangannya. Wa qala lahu kul minat ta'am. Makan makanan tersebut. Alladzi kana ya'kulu minhu rasul, yang dimakan darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu bersandar hatinya kepada Allah. Memang penyakit ini bisa menular. Dia datang menemui beliau, silakan makan. Maka Rasulullah sallallahu membiarkan dia makan dengan makanan yang beliau makan juga. Iya. Menunjukkan apa? Liqawati tawakkulihi. Ini menunjukkan kekuatan tawakal beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahada at-tawakkul muqawimun lihada sababil ma'di. Kekuatan tawakal seperti ini muqawim, sebagai sesuatu yang melawan. Melawan penyakit yang bisa menjadi sebab datangnya penyakit. Demikian. Kadang kematian, kita lari dari kematian. Kita ingin lari dari kematian, tapi kematian mengejar kita juga. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadarul maut. Tidaklah engkau lihat wahai Muhammad, sekelompok manusia yang kharaju min diyarihim, lari dari rumah-rumah mereka. Wahum uluf, jumlahnya ribuan. Lari dari kampungnya, lari dari kematian. Wahum uluf, ribuan jumlahnya. Hadarul maut, karena takut dari kematian. Penduduk negeri kata tadi keluar dari rumah-rumah mereka ingin menyelamatkan dari kematian. Ibnu Abbas meriwayatkan jumlahnya, ada yang mengatakan 14 ribu, ada yang mengatakan 40 ribu. Kharaju min diyarihim wa hum ulufun, faqala lahumullah. Namun di tengah jalan, ribuan manusia ini dikatakan, Faqala lahumullah mutu, mati semua kali. Maka ribuan manusia ini langsung mati. Masya Allah. Faqala lahumullah mutu, setelah mati, lihat, fa'ahyahum, lalu Allah hidupkan kembali. Inna allaha ladu fadlin alan nas, sesungguhnya Allah memiliki keutamaan bagi manusia, walakinna aktharun nasi la yashkurun, namun kebanyakan orang tidak bersyukur, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 243. Kita ingin lari dari kematian, tapi ternyata di tengah jalan dimatikan. Kelompok ribuan orang ini telah mati dihidupkan supaya mereka tahu Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Demikianlah pelajaran penting bagi kita. Seorang harus bertawakal hanya kepada Allah, lawan dengan tawakal. Di bulan Syura orang takut. Takut melakukan segala bentuk aktivitasnya. Apalagi bulan Syuranya jatuh Jumatnya Jumat Kliwon. Sudah bulannya apes, Jumatnya juga apa? Apes. Benar-benar totalitas tidak ada aktivitas, mati. Padahal datangnya rezeki bukan diatur dengan Kliwon pon wage. Semua yang mengatur rezeki Allah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Bahkan hari Jumat adalah bulan yang Allah berikan kelebihan dan keutamaan. Khairu yaumin ittala'a fihi syamsu yaumul syumu'ah. Sebaik-baik hari di saat terbitnya matahari, yaitu hari Jumat. Kenapa mesti takut? Hari Jumat hari yang paling baik. Bukan hari sial, hari tidak untung. Hari Jumat Nabi tidak mengatakan Jumatnya kliwon pahin wagi, tidak ada. Khairu yaumin talatihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari saat terbitnya matahari, hari Jumat. Hari Jumat hari terbaik. Jangan dihubung-hubungkan, wali Jumat kliwon. Untung hari yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih percaya kepada beliau atau lebih yakin dengan primbon? Kalau lebih percaya kepada kitab selain bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya, lalu mau ditarik mana kitab ini, Al-Quran ini? Hari Jumat hari yang lebih baik dibandingkan hari yang lainnya. Fihi sa'atun, ada satu saat, la yuafikuha abdun muslim, yang tidaklah seorang diberikan taufik, seorang muslim diberikan taufik, wahuwa qa'imun yusalli, dia berdiri sholat, yas'alullaha ta'ala, lalu berdoa mohon kepada Allah, meminta syai'an sesuatu, illa atahu iyah, kecuali Allah berikan keinginannya. Hadis Bukhari. Bahkan hari Jumat itu hari yang Masya Allah, seorang muslim ketika berdoa dikabulkan. Kapan waktunya? Para ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada 42 pendapat waktunya. Namun waktu yang disebutkan, dan ini dalam riwayat, ada yang mengatakan saat antara dua khutbah, saat imam duduk. Ada mengatakan pada asar sampai maghrib. Iya. Ini pendapat yang kuat dari Ibnu Hajar. Bukan hari sial. Maka seorang muslim harus bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan kemudian menyandarkan sesuatu dari sebab yang bukan sebabnya. Jatuhnya nanti kepada tatoyur, dan tatoyur itu termasuk jenis kesyirikan. Jenis kesyirikan. Maka Islam menolak tatoyur tadi. Maka justru di bulan Muharram, justru hari kemenangan, Fir'aun dikalahkan oleh Musa alaihissalam pada hari ke-10 bulan Muharram. Sehingga orang Yahudi mereka keluar dari rumahnya berdandan menampilkan perhiasan-perhiasannya sebagai hari kegembiraan, kata orang mereka. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, ahaqqu minkum bi Musa, kita lebih berhak mengikuti Nabi Musa, memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Kalian itu orang kafir, orang musyrik, tidak pantas memuliakan Rasul yang bertauhid. Kita umat Islam yang bertauhid yang lebih berhak memuliakan daripada kalian. Ya? Maka Rasul SAW menyandarkan kebaikan yang ada, bukan musibah. Bersyukur dengan melakukan saum. Saum pada hari itu afdalu siyam ba'da syahri Ramadan, syahrullahil muharram. Hadis Muslim. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram. Ya? Justru bulan yang sangat istimewa melakukan puasa sunnah. Dibimbing oleh beliau. Iya. Bisa tanggal 9 10-nya, bisa tanggal 10 11-nya, bisa 9 10 11-nya atau tanggal 10-nya. Semua itu adalah sebagai rasa syukur atas kemenangan yang Allah berikan di bulan Muharram kepada para nabi dan rasul. Itu namanya bulan kemenangan. Bukan bulan sial, bukan bulan datangnya petaka, bukan datangnya musibah. Maka kita bertawakal seorang muslim kepada Allah Ta'ala. Lakukan aktivitas sebagaimana biasa. Yang biasa buka toko, buka toko. Yang biasa mau menikahkan, menikahkan. Labas. Tawakal ala Allah. Bersandar kepada Allah. Baik. Selanjutnya kata muallif rahimahullah, walihada wahadal jam'u alladhi asharna ilaihi wa ahsanu maqil. Maka mengumpulkan hadis-hadis tadi adalah mengumpulkan apa yang sudah kami isyaratkan tadi adalah yang paling baik. Dikumpulkan hadis tentang tidak ada penyakit menular, lalu Nabi menyuruh kita lari dari penyakit yang bisa menjadi menularnya penyakit, dikumpulkan oleh beliau, itu yang paling baiknya penjelasan tadi. Nah, makila fil jami' bainal hadis, pendapat yang paling baik mengumpulkan di antara hadis-hadis yang ada. Wa idda'a ba'dhum an-naskhu. Namun sebagian kaum menganggap hadisnya itu dimansukh, dihapus. Fa minhum man qala, sebagian mengatakan inna nasikha qawla la adwa. Yang memansukh itu adalah la adwa, tidak ada penyakit menular. Namun kata Syekh, wal mansukh qawluhu, adapun yang dihapus firra minal majtum, lari dari penyakit kusta yang bisa menular tadi, sebagaimana lari dari unta, dari apa? Dari singa. Atau hadis wala yaridu bumaridun ala musih, tidak boleh seorang yang sakit mendatangi orang yang sehat. Wabaduhum aksu, dan sebagian ada yang mengatakan sebaliknya. Wassahih innahu la naskha, namun pendapat yang sahih tidak ada yang dihapus. Hadis-hadis sahih semua diamalkan. Semua hadis-hadis tadi karena sahih adanya diamalkan. Li'anna min syartin naskhi ta'adzul jam. Yang namanya meninggalkan mengamalkan hadis karena dimansukh itu ada sebab. Ada udzur. Apa udzurnya? Tidak mungkin dikumpulkan. Dari riwayat-riwayat tadi dikumpulkan. Kalau masih memungkinkan dikumpulkan, dijama'. Ya. Wa idza amkana al-jam'u wajib ar-ruju' ilaih. Kalau memungkinkan dikumpulkan hadis-hadis yang sahih tadi, kembali ke sana hadis yang sahih. Kata Syekh rahimahullah, li'anna fil jam'i i'malud dalilain. Karena mengumpulkan, menjamak hadis-hadis yang ada, itu berarti mengumpulkan di antara dua dalil. Wa fi naskhi ibtalu ahadihima, kalau memansukh salah satu hadis berarti tidak mengamalkannya. wa ya'maluhuma awla min ibtali ahadihima. Mengamalkan hadis yang sahih lebih pantas dikerjakan daripada menolaknya, meninggalkannya, salah satu darinya. Li'annana i'tabarnahuma wa ja'alnahuma hujjah. Kita anggap dua hadis yang sama-sama sahih, kita anggap, kita jadikan sebagai hujjah, dalil. Wa aidan, dan juga kenyataannya al-waqi' yashhadu, mempersaksikan annahu la naskha, tidak dimansukh. Tidak dimansukh. Jadi semua hadis tentang penyakit menular, tidak ada penyakit menular. Dengan hadis yang lain, larilah kamu dari penyakit ta'un, seperti engkau lari dari singa, berarti menunjukkan disuruh meninggalkannya dari penyakit yang menular. Berarti apa? Ada. Jadi kesimpulannya, walaupun ada penyakit yang menular, namun sekali lagi sebab itu yang menakdirkan hanya Allah, bukan penyakit itu sendiri. Kalau penyakit itu sendiri, sekali lagi bukan itu. Namun sebab pokoknya ialah yang menentukan sebab hanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud la adwa, tidak ada penyakit menular. Demikian insyaallah penjelasan tentang ulangan dari hadis yang kita lalui. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sebentar. Pak Alim, hari Ahad insyaallah jam 1:30. Ustaz Saiful, Pak Hari, hari Ahad insyaallah.